Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan malam? Belum. Yang pasti banyak yang belum mandi lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan bahasan tadabur kita yang minggu lalu sudah sampai ayat 65. Pada bahasan yang lalu kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kutukan kepada Bani Israel yang tidak mengagungkan hari Sabtu. Sabtu dalam pengertian kita boleh jadi berbeda dengan Sabtu menurut Alkitab yang sekarang. Sebab yang difahamkan kepada kita saat ini adalah yang sesungguhnya Allah wajibkan kepada mereka pada masa itu. Nah, sebelum kita membahas lanjutannya, ada baiknya kalau kita nanti melihat bagaimana pandangan orang-orang Ahlul Kitab sekarang tentang hari Sabat itu. Kita dengarkan dulu ayat 66. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Sama-sama. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Sudah hafal? Coba tes yang paling tua dulu. Yang tua bisa berarti yang muda bisa. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ baina yadaihi. Sudah hafal? Faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa ma'idatan lil muttaqin. Sudah ya? Coba ikhwannya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Faja'alnaha nakala lima. Akhwatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faj'alnaha. Bagus. Kita lihat terjemahannya. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu. Dan bagi mereka yang datang kemudian. Serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi peristiwa tentang pengingkaran terhadap hari Sabat itu dijadikan apa di sini? Ya. Peringatan untuk siapa? Orang-orang yang hidup pada masa itu. Jadi melihat manusia dikutuk menjadi kera, terlihat langsung dan menjadi pelajaran orang yang hidup pada masa itu. Terus pelajaran buat siapa lagi? Orang yang datang kemudiannya siapa? Kita juga, selain Bani Israel. Bagi orang-orang yang bertakwa, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran apa kira-kira yang kita dapat dari ayat yang lalu? Saya coba perlihatkan beberapa video yang saya coba download hari ini. Misalnya, apa pandangan mereka tentang hari Sabat? Beberapa video. Ya, 주말인데도 오늘처럼 맑고 따뜻한 날씨가 이어지겠습니다. 일요일인 모레는 전국이 차차 흐려져 비가 오겠는데요. 휴일에 내리는 비가 불편하신 분들도 있겠지만 올해의 비가 청년의 욕심에서는 bentuk cerita dulu. Ini versi mereka ya, bukan versi kita. Menyebut hari pertama dalam seminggu, Sunday, hari untuk sujud menyembah matahari. Segenap warga kota harus istirahat pada hari menyembah matahari. Jadi sebetulnya agama apa yang menamakan Sunday itu? Kok kita jadi ikut-ikutan gitu ya? Liburnya hari apa, hari pertama, hari Senin, hari Minggu. Hari Minggu, hari pertama telah ditetapkan hari libur umum dan hari penyembahan. Hari menyembah kepada Tuhan. Sabat hari ketujuh telah dihapuskan. Kita lihat beberapa yang berbeda nanti. Hari Sabat Tuhan adalah hari ketujuh dalam seminggu. Hari pertama dalam seminggu adalah hari Minggu. Hari akhir pekan adalah hari, sama gak kayak Anda? Sama ya? Hari Sabat, hari menyembah adalah Sabtu. Kuduskan kebaktian hari Minggu adalah kewajiban yang paling penting bagi orang yang percaya kepada Tuhan. The most glorious day in the law. Ini kata Vatikan. Jadi dari Sabat pindah ke Minggu versi Vatikan. Tetapi kamu baca Alkitab pasti tidak akan menemukan satu kalimat pun yang memberi kesaksian tentang kebaktian Minggu. Itu tidak ada. Tapi kenapa tiba-tiba hari gereja itu hari Minggu, gimana ceritanya? Bodohnya lagi kita ikut pula liburannya hari. Hari penyembahan dalam kitab Alkitab bukan hari Minggu, melainkan hari Sabtu. The Faith of Our Fathers by James Gibson. Command of Christ, by the authority of the church. Kebaktian Minggu ditetapkan oleh kekuatan Gereja Katolik. Betapa beraninya mereka mengubah hukum Tuhan. Untung di antara kita belum ada yang ngerubah hari Jumat ya. Hari Sabat telah dikuburkan dalam sejarah. Jadi bukan pengingkaran saja terhadap ibadah yang mestinya terjadi, tetapi hari-harinya dirubah deh sekarang gitu. Tadinya kan hari Sabtu tetap hari ibadah, tapi diingkari. Nah sekarang diganti aja sekalian. Jadi Minggu. Tak seorang pun dapat diberkati perhentian yang kekal. Nabi besar seperti Musa, Yosua, Daud, dan Elia. Siapa itu Elia? Elias. Jadi sesungguhnya Islam itu mengakui kan ada Nabi Samuel. Nah itu yang menyebarkan informasi tentang Quran Syamil itu karena dia enggak baca itu sebetulnya. Itu persaingan bisnisnya yang tinggi di situ. Ini ikut-ikut broadcast banyak ya, ikut broadcastnya. Hati-hati ini kerjasama Gramedia sama. Setelah saya baca enggak ada masalah itu sebetulnya. Cuma mungkin itulah kekeliruannya Syamil karena terlalu detail mengangkat Israiliyat. Jadi yang awam enggak paham ini jadi kacau dihubung-hubungkan pula ke Gramedia. Saya juga sempat nanya kenapa yuk cetaknya di Gramedia. Nah, punya persoalan-persoalan tersendiri karena dia enggak punya lagi percetakan dengan kapasitas itu dan umumnya percetakan muslim banyak yang penuh. Nah, itu juga kita harus akui kelebihan orang kafir ini kadang-kadang serius bisnisnya orang Islam kadang-kadang suka ya biasalah gitu. Kurang beriman. Jadi saya juga marahin kenapa kok tiba-tiba percetakan Gramedia itu dipenuhi oleh Quran ini. Ya, dibilang ini mudarat paling kecil Ustaz. Ya mudah-mudahan Jakob Utama, pemimpin Kompas itu kan sudah masuk Islam juga. Ya. Udah lama dia mualaf juga. Wallahu a'lam bishawab, tetapi ya tetaplah dia dengan visinya. Yesus, Petrus, dan Yohanes juga telah beribadah pada hari Sabat itu menurut Lukas 4:16. Sesudah kenaikan Yesus, Rasul Paulus juga telah beribadah pada hari Sabat. Ini juga kata Rasul itu dipersoalkan di kata itu karena sebetulnya penggunaan bahasa-bahasa mereka seperti itu. Kita lanjut. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Matius 24:20. Benar, hari Sabat adalah perintah Tuhan yang harus dipelihara hingga hari akhir. Ini yang bikin ini orang beriman ini. Yang kecewa dengan kondisi yang terjadi. Sekarang juga ketika kita beribadah hari Sabat, kita menerima berkat Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Ada kursi kosong buat akhwat? telah menemukan rahasia itu. Hari Sabat, hari ketujuh, di mana berkat besar Tuhan dijamin kepada kita, di masa mereka. Aku telah menemukan gereja yang beribadah pada hari Sabat menurut Alkitab, sama seperti Yesus dan murid-muridnya melakukannya. Church of God, di mana memelihara hari Sabat yang dijanjikan berkat Tuhan. Ini biasanya Advent ini. Ya. Baik. Kita coba lihat video yang satunya lagi. Bagaimana hari Sabat versi mereka. Mereka Tuhan itu menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan berhenti di hari 7, jadi hari istirahat. Ya, itu pengakuan mereka, dan Islam tidak mengenal Tuhan itu istirahat. Makanya apa di dalam ayat kursi dijawabkan, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Allah tidak akan pernah lelah mengurus keduanya dan dia di antara keduanya. Dan dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Nah, ini dia melihat hari Sabat dari sisi yang lebih ilmiah. Hari Minggu, hari pertama dalam seminggu. Hari libur umum. Dalam kamus. Hari Sabtu, hari ketujuh dalam seminggu. Akhir minggu. Kalender juga, Sabat hari ketujuh adalah hari Sabtu. Jadi kita tinggal ikut aja apa kata mereka gitu ya. Alkitab mengatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama pada minggu itu. Hari pertama pada minggu itu. Jadi hari apa itu? Hari Minggu. Ayat yang sama, Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan Yesus bangkit pada hari Minggu. After Jesus rose from the dead early on Sunday. Oleh karena itu, hari pertama dalam seminggu adalah hari Minggu. Lalu hari apakah hari ketujuh? Saja Sabat, hari ketujuh adalah hari Sabtu. Buku-buku Katolik juga membuktikan bahwa hari Sabat adalah hari Sabtu. Hari Sabat dalam kitab bukanlah hari Minggu, tetapi hari Sabtu. Jadi mereka berdebat kata Sabat itu. Kata Sabat berarti perhentian. Dan adalah Sabtu hari ketujuh dalam seminggu ketika Tuhan berhenti. beristirahat setelah lelah menciptakan langit dan bumi. Yesus juga beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu. Yesus pada hari Sabat atau hari Sabtu, dia masuk ke rumah ibadat menurut kebiasaannya. Setelah Yesus naik ke sorga, Rasul Paulus juga beribadah pada hari Sabat. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan ini semua tentang isi Alkitab yang diangkat. Ketika Allah pada hari ketujuh, saya bingung juga nih menyebut nama ini. Telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari ketujuh itu hari berhenti. Ini jelas sekali ayat mereka ya, cocok dengan Al-Quran ya. Jadi cocok nih cerita ini. Mereka sebetulnya mengakui Bani Israel dikutuk, dihancurkan oleh Allah. Hari Sabat adalah hari tanda Allah yang benar, dengan mana kita bisa membedakannya dari hari yang palsu. Yang sampai sekarang yang selalu menggema di telinga mereka. Bagaimana Babilonia menghancurkan mereka. Istilah Nebukadnezar. Banyak dapat ayat hari ini. Tadabur, bimbo. Apa kesannya? Setelah Anda saya perlihatkan ayat-ayat dari Bible itu, jika dikaitkan dengan ayat yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang hari Sabtu dan kutukan. Satu hari di perang Khaybar, Rasulullah SAW kemudian menggebu-gebu berpidato. Dari balik bukit, intelijen Yahudi itu mendengar. Hari ini adalah hari kita berperang melawan keturunan kera dan babi. Kaget mereka. Ini pasti ada yang bocorin ini. Dari mana orang Arab ini tahu kalau kita ini adalah keturunan kera dan pulanglah mereka. Dan disampaikan kepada petinggi mereka. Ini pasti ada di antara pendeta-pendeta kita yang berkhianat. Yang membocorkan rahasia bahwa di antara nenek moyang kita pernah ada yang dikutuk menjadi kera dan babi. Siapa ini? Ya padahal kita gak perlu dibocorin, sudah ada bocorannya dari Al-Quran. Dan pada malam ini setelah kita perlihatkan tadi beberapa tadabur Bible, ternyata ada kemiripan-kemiripan yang memang tidak bisa dipungkiri. Cuma tetap ada yang disembunyikan. Ya, kutukan yang sesungguhnya menjadi kera dan babi itu yang kemudian dihapus. Itulah salah satu peran Al-Quran bagi semua kitab adalah musaddiqan lima baina yadaihi. Jadi fungsi atau positioning Quran, peran Quran di hadapan Taurat, Zabur, Injil itu sebagai penguat apa yang sudah ada di dalamnya. Dan seandainya tidak ada Quran sebagai yang berfungsi menjaga, maka sudah porak-poranda ini semuanya. Jadi sejujurnya, ilmuwan-ilmuwan Yahudi dan Nasrani, ketika mereka kehilangan jejak dan berusaha untuk kritis melihat Bible, lalu mereka kehilangan jejak karena ada lompatan-lompatan yang hilang, maka crack-nya adalah Al-Quran. Crack itu apa yang dibawa nasi kalau agak-agak itu kerak lainnya. Baik. Jadi crack-nya adalah Al-Quran. Jadi dia bisa menemukan di situ puzzling-nya mana yang hilang, mana yang tidak pas. Ya, dari sini setelah kita tadabur Bible tadi kita menemukan hal-hal yang membuktikan bahwa Quran itu adalah musaddiqan lima baina yadaihi. Jangan kemudian, oh ternyata Bible benar, kalau gitu saya lanjutin aja lah sama pacar saya yang Nasrani itu. Oh, keliru lagi tuh maksudnya. Sebab banyak teman-teman kita itu belajar perbandingan agama, malah ganti-ganti agama. Jurusan perbandingan agama, orang belajar perbandingan agama itu maksudnya supaya semakin melihat kebenaran agamanya dan melihat perbandingan-perbandingan yang kontras. Karena sejak awal dia memang tidak punya konsep berpikir yang jelas, terutama liberalisme saat ini. Jadi kalau orang sudah keracunan liberalisme, semua itu jadi benar. Sudahlah, toleran sajalah. Saya juga masih bertanya-tanya ini karena ketua LDII yang sudah difatwakan sesat, itu sekarang menjadi salah satu Amirul Hajj yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Wallahualam, saya gak berani menuduh. Saya belum tahu apa alasannya, apakah sudah mu'alaf atau belum. Belum. Saya mau, kita teman-teman masih terus koordinasi dulu dan klarifikasi. Apa sudah mu'alaf atau belum gitu. Tapi yang udah-udah liar, memang licin. Juga kadang-kadang ditanya, kelihatannya benar iya-iya, tapi di belakang enggak. Karena saya dekat markas LDI Jakarta Timur di rumah saya tuh. Perjanjian iya, tapi enggak dikerjain. Misalnya, dia enggak boleh eksklusif. Mau enggak sholat di masjid kita? Dan boleh enggak kita jadi imam di sama dia? Kalau ngomong di perjanjian iya, tapi ketika dilaksanakan, enggak ada buktinya. Sama kayak Syiah juga begitu. Enggak usah percaya dengan teori-teori dia. Kita akan kejebak. Nah, karenanya konsep berpikir pada malam hari ini kenapa kita perlihatkan. Banyak orang-orang yang bocor cara berpikirnya karena sudah kesusupan liberalisme itu. Pluralisme itu. Ya, Anda kan sejak kecil lebih hafal ajaran-ajaran yang agak sekuler ketimbang Al-Quran. Nah, karenanya pada malam hari ini kita menemukan jejak-jejak Al-Quran supaya kita semakin mantap berkeyakinan. Baik, kita lanjutkan. Coba terjemahkan, faja'alnaha. Maka kami jadikan ha. Dia. Dia itu yang mana? Peristiwa itu. Peristiwa dikutuknya Bani Israel yang telah mengingkari hari Sabat. Nakalan, bukan nakal, peringatan. Lima baina yadaiha, bagi orang-orang yang ada pada masa itu. Wa ma khalfaha, dan bagi mereka yang datang kemudian wa mau'idatan lil muttaqin, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ada berapa pesan penting di ayat ini? Satu, Allah menjadikan kasus hari Sabat sebagai peringatan. Yang kedua, peringatan itu ditujukan kepada orang yang pada masa itu. Coba kita mundur ke belakang. Seandainya Anda hidup pada masa itu. Hidup pada masa itu. Nanti ada tafsir Quran dengan Qurannya. Ada tafsir Quran dengan Qurannya yang mungkin nanti bisa melengkapi kalau tidak salah minggu lalu sudah kita baca. Tapi intinya begini. Coba Anda setback kembali kepada masa itu. Jadi orang-orang yang melanggar pada hari itu, yang melaut, yang pasang jaring hari Sabtu, ngambilnya Sabtu malam gitu, dengan yang tidak, itu kemudian mereka yang sudah diperingatkan, itu dilihat langsung. Tiba-tiba semua wajahnya berubah menjadi kerah. Betapa tersiksanya, betapa malunya, betapa nangisnya. Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan anaknya? Itu diperlihatkan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda enggak usah bingung, masa iya sih gitu. Jangan sering-sering ngukur Tuhan dengan persepsi kita. Jangan sering mengukur ayat-ayat Allah itu dengan logika-logika kita. Ikuti dulu. Ikuti dulu karena memang kita kekurangan alat untuk bisa menerimanya kecuali keyakinan ini. Kalau bahasa saya, karena keseringan belajar ilmu bumi sehingga enggak punya ilmu langit gitu. Lanjut. Jadi pada masa itu mereka dikutuk. Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda berada pada masa itu. Ini Bani Israel memang sejenis makhluk. Ya. Karena mereka keturunan yang tersingkirkan pada masa itu dan mereka menjadi budak semua di masa Musa alaihissalam. Jadi pendidikan mereka begitu rendah. Sehingga ayat-ayat Allah yang diperlihatkan kepadanya memang cenderung yang bersifat narsis-narsis begitu. Yang kelihatan yang bombastis. Yang ngejreng, apalagi istilahnya kira-kira. Yang, ya misalnya, farsalna alaihimut tufan. Jadi ketika perjanjian terhadap Musa diingkari oleh Fir'aun, datanglah angin topan. Oke, kata Fir'aun. Oke, Musa, deal. Nggak dilaksanakan lagi. Maka kemudian diutus apa? Belalang. Kemudian, oke, tanda lagi, ingkar lagi, diperlihatkan lagi keajaiban Allah untuk Bani Israel supaya mereka melihat. Melihat langsung dengan matanya, dirasakan langsung bahwa Allah itu begitu sayang kepada kalian, melindungi kalian. Ini loh bukti-bukti nyatanya. Sampai pada akhirnya, pelanggaran yang mereka lakukan pun diperlihatkan menjadi kerah. Jadi jangan tidak percaya, ini riwayat ini benar. Sama halnya kalau kita bicara Dajjal. Dan itu minggu lalu saya sudah bahas kalau tidak salah. Bahwa Dajjal itu nanti mata satu, terima aja dulu kata Nabi. Sekarang lu belum paham. Sebab kalau nunggu logik dulu, nanti kalian akan terjebak seperti Bani Israel masa lalu. Apa? Ujian terberat Bani Israel adalah ketika Maryam harus melahirkan anak tanpa bapak. Itu ujian logika yang sangat berat. Dulu mereka tidak bisa menalar mana mungkin ada anak lahir tanpa bapak. Sebab otak manusia ini tidak bisa membenarkan sesuatu ketika si otak ini tidak puas. Apa yang disebut dengan puas oleh otak? Dua dasarnya, sebab dan maka hati-hati sama otakmu. Otak kita ini hanya mau menerima kebenaran kalau akibatnya cocok dengan sebabnya. Kalau sebab sama akibat gak cocok, otak kita menerima enggak? Nah, pada hari itu, ada akibat bernama anak tanpa sebab yang bernama bapak. Otak bisa menerima enggak? Nanti setelah teori cloning, teknologi cloning ada sekarang, barulah kita bisa menerima. Coba bayangkan, kalau beriman nunggu ada teknologi cloning dulu, masih hidup gak kira-kira? Enggak kan? Nah itulah karenanya, ketika digambarkan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis yang memang otak kita belum sampai karena kita belum menemukan dua hal. Hubungan antara sebab dengan akibat saja. Baik. Ini sebagai mukaddimah. Pelajaran buat kita juga pada hari ini. Dan ini tentu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang di ruangan ini, insya Allah. Coba saya mau tahu, dari pelajaran yang minggu lalu, pelajaran apa yang Anda dapat? Sebagai orang bertakwa, melihat kasus hari Sabat yang diingkari karena ikan muncul pada hari itu, kemudian pergi melaut, memancing, apalah namanya, lalu kemudian dikutuklah mereka menjadi kera. Pelajaran apa? Angkat tangan. Enggak usah malu. Atau yang ikhwannya dulu. Pelajaran apa yang Anda dapat sebagai orang bertakwa hari ini melihat peringatan itu? Hah? Taat pada perintah Allah yang telah ditetapkan, baik waktunya maupun tempatnya. Sudah terima saja. Jangan ngeyel. Oke, kita lihat sekarang. Ya, hang lagi dia. Saya coba bacakan tafsir Ibnu Katsirnya. Oke, lanjut. Nakalan, dari kata-kata nakal. Nakalan terbentuk dari kalimat nakala, yang akar maknanya adalah lemah dan tidak berdaya. Darinya terambil kata neklun, yang berarti tali kekang. Tali kekang. Jadi ya, tali untuk mengikat. Ia disebut demikian karena mencegah binatang untuk lepas kendali. Bentuk jamaknya adalah ankal. Ada di dalam surah Al-Muzammil. Angkalan ayat 12. Kata nakalan dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini maksudnya adalah hukuman yang mencegah pelakunya dan orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Jadi apa maksud kata nakalan di sini adalah hukuman yang akibatnya mencegah pelakunya dan orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Jadi di Indonesia ini perlu hukum yang namanya nakalan. Hari ini kita dapat informasi bahwa gembong-gembong narkoba yang tadinya sudah divonis hukum mati sekarang jadi hukuman seumur, yang sudah dapat hukuman seumur hidup dapat gerasi pula 5 tahun. Sebetulnya hukum Islam itu sangat modern. Potong tangan itu sangat efektif. Karena dia punya fungsi nakalan. Coba. Sekarang ada usulan revisi undang-undang KPK. KPK hanya menangani korupsi 5 miliar ke atas. Jadi 5 miliar ke bawah urusan. Ya bagi-bagilah kejaksaan sama kepolisian. Coba lihat. Di dalam Islam, 1/4 dinar itu sudah pantas untuk dipotong tangannya. Jadi biasanya cara motongnya, kulitnya juga diambil sedikit, kemudian dihapus. Untuk penutup nantinya di sini setelah dipotong ini tangannya. Rp500.000. Kalau 1 juta, dia nyolong lagi, potong lagi kaki sebelah kanan. Jadi enggak menemunuin penjara. Udah ngempaninnya mahal pula. Jadi tempat transaksi pula. Karena hukum yang dibuat oleh manusia beda. Tidak mempunyai efek nakalan. Ini falsafah hukum. Masalah, kita sedang berbicara masalah jinayat di sini. Pidana Islam. Saya berhenti sejenak di sini. Jadi kalau 5 miliar, mestinya diapain itu? Mestinya dicincang itu. Sampai ke sini itu mestinya. Jadi kejahatan yang ditimbulkan oleh korupsi zakat ini sebetulnya sudah extraordinary crime. Lihat anak-anak yang mengais sampah demi mendapatkan 500 rupiah. Hidup susah. Kok ini enak aja ngambil uang negara? Bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Itu harus dibunuh dan itu efek nakalan. Narkoba juga begitu. Jadi sesungguhnya narkoba sekarang itu lebih dahsyat daripada tsunami kan? Korban kematian ditimbulkan itu. Gara-gara kita tidak patuh pada hukum Allah dan tidak mau jadikan sebagai nakalan. Nakal kitanya. Ini sebetulnya falsafah jinayat di dalam Islam yang mendasarinya itu. Allah sudah memberikan contoh di situ. Makanya potong tangan, potong leher itu harus di depan publik. Mau tak kasih lihat videonya? Dipenggal betul tengkuknya. Yang gak mau tutup mata. Kasih kursi di depan VIP, pejabat-pejabat partainya itu di belakangnya. Ketika hukum kisos ada anggotanya yang korupsi dan merusak negeri ini, dipenggal di depan matanya semua. Ada unsur nakalan gak kira-kira? Jadi bendaharanya telah memiskinkan Indonesia dengan nilai triliunan itu mestinya ditaruh di depan itu tengkuknya dan suruh dia begini, ketua partainya suruh duduk semua. Menteri-menterinya tuh suruh duduk semua, lihat ini akibatnya. Sebetulnya enggak usah nunggu begitu, dan ini sebetulnya bukan sebuah kekerasan, ini sebuah solusi Cina. Lihat apa kata pemimpinnya. Saat dia dilantik menjadi presiden, dia siapkan peti mati di depannya. Ini peti mati saya, tembak saya kalau saya korupsi. Tembak saya kalau istri saya korupsi, tembak saya kalau anak saya korupsi. Harusnya presiden bilang begitu. Sehingga di Cina kalau ada yang korupsi tembak mati kan? Nakalan. Ini modern, hukum modern yang begitu. Model penjara ini primitif sebetulnya. Ketinggalan itu. Anda mau beli narkoba paling enak di Bali, jangan di Kuta, susah. Masuk ke kerobokan. Bebas di penjara itu, jual beli itu. Aneh penjara kita ini memang. Dan sekarang, umumnya koruptor mengharapkan masuk penjara. Dan penjara itu sudah jadi tujuan. Kenapa? Karena kalau sudah disidangkan, lalu dipenjarakan, lalu kemudian keluar, sahlah asetnya. Tuh di penjara juga bisa keluar kan? Kapan dia mau bisa beli? Mau apa aja beli? Mau beli, tolong gue mau makan enak di warung sederhana, oke. Terus saya punya kebiasaan makan di warung Jepang sana, dia beli, bisa diutus. Bahkan minta perempuan pun dia bisa. Yang perempuan minta laki-laki pun bisa, tinggal sewa tempat. Itu yang terjadi. Tidak ada efek nakalan lima baina yadaihi. Lima baina yadaiha. Wa ma khalfaha. Wa mu'idatan lil. Ini bukan soal tidak manusiawi. Manusiawi itu tidak manusiawi. Ini rusak negeri ini. Kalau jiwanya, akidahnya, ham, pluralism. Kalau bukan la ilaha illallah, kalau bukan rasa ketuhanan, kita enggak selesai ini. Baik. Ini yang namanya efek jerah dalam hukum yang sesungguhnya. Karena ngobrol sama KPK kemarin, tahanan-tahanan KPK ini umumnya enggak punya efek jerah yang kuat. Lihat bagaimana baju putih tahanan KPK dirubah oleh Miranda kan? Menjadi begitu modisnya. Bagaimana NG kemudian menyikapi baju KPK? Harusnya dikasih gambar tengkorak gitu, warna hitam. Ya, Pak Bambang mengakui dan sekarang sedang akan dirubah desainnya. Itu kemarin putih terlalu bagus. Kasih gambar tengkorak gitu kan. Di belakangnya warna hitam dan compang-camping. Gitu. Sebab saya khawatir kalau hukum terus, law enforcement dimainkan seperti ini. Ini jahat betul. Ini mafia-mafia hukum di kita ini. Misalnya nih, Anda presdir bank. Anda punya satu kesalahan 12 tahun yang lalu. Sebetulnya terlalu banyak batu untuk melempar anjing. Apa maksudnya? Anda nih, malam-malam pulang dari sini. Gak ada batu di sekitar Anda. Tapi anjing ngejar. Yang ada cuma dompet tebel sama selop. Gitu kira-kira. Apa yang Anda pakai lempar? Dompet enggak? Jangan pas dilempar digigit sama anjingnya di bawah gitu ya. Artinya terlalu banyak batu untuk melempar anjing. Untuk mencari kesalahan orang lain itu terlalu banyak. Jadi banyak sekarang yang diperes itu. Cara penegak hukum mencari uang, dilihat nih siapa yang punya salah. Lalu dibawakan. Dia gak langsung pakai orang kedua, orang ketiga. Si ini punya kesalahan ini, datangnya dia. Itu miliaran yang diminta. Jadi jangan terlalu cepat mimpi jadi presdir bank ya. Kalau gak ingin cepat gila. Kecuali sudah mantap tadaburnya. Sudah siap hidup zuhud. Baru maju. Jadi yang kerja-kerja termasuk ini masyariah hati-hati. Jangan terlalu ingin cepat. Naik kecuali imannya sudah kuat. Anda akan pusing nanti. Ya kebetulan saya banyak dapat curhatan dari yang seperti itu. Tidak mudah. Beruntunglah orang-orang yang selalu takut kepada siksaan Tuhannya. Jangan main-main. Tafsir Jalalain. Faja'alnaha. Maka kami jadikan dia. Maksudnya hukuman tersebut. Nakalan sebagai peringatan. Cermin perbandingan. Agar mereka tidak melakukannya lagi. Lima baina yadaiha. Bagi umat-umat di masa itu. Wa ma khalfaha. Dan bagi mereka yang datang. Kemudian. Serta menjadi pengajaran. Lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang disebut. Karena merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya. Sedangkan orang yang tidak bertakwa, tidak. Jadi begini loh. Mau dapat ilmu banyak di dunia ini? Mau? Bertakwalah. Fattakullah wa yu'allimukumullah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan kasih ilmunya sama kamu. Maksudnya, kalau kamu punya alat yang bernama takwa di dalam dirimu, maka kamu bisa mendownload ilmu Tuhanmu. Bisa. Tapi kalau enggak punya takwa, kamu tidak punya downloader gitu kira-kira. Untuk bisa menyerap ilmu dari Tuhanmu. Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi di dalam hidup ini, orang-orang bertakwa itu orang-orang yang banyak mendapatkan ilmu pelajaran. Sekarang saya gambarkan tadi. Ada dua kolom. Ini orang bertakwa, ini mohon maaf bukan orang tidak bertakwa. Ini pejabat-pejabat, ya ketua partai di depan, kemudian menteri-menteri, lalu dirjen-dirjen, gitu ya. Lalu kepala pemerintahan, kepala daerah. Hari ini adalah hukuman mati buat koruptor yang bernama X karena telah merugikan negara 5 miliar rupiah. Seperti tali itu. Hukum mati dipancung. Atau tembak mati seperti Amrozi gitu di depan. Itu masih bagus para eksekutor itu. Ini tentara ini cuma dikasih pistol. Mereka gak tahu peluru siapa. Peluru siapa yang ada peluru tajamnya. Semua ada peluru tapi umumnya peluru karet misalnya. Hanya satu yang peluru tajam. Supaya penembaknya gak stres. Dan gak tahu siapa yang menembak. Sehingga yang ini pun nanti gak ngancem. Itu sebetulnya kurang gentle. Lebih gentle begitu tadi. Seperti Algojo tadi. Konon Algojo itu setiap hari harus menyembelih sesuatu. Harus melihat darah setiap hari. Supaya bisa menyembelih. Jadi setelah semuanya nonton gitu. Kira-kira setelah sebelum dia dipotong. Oke. Kamu punya kalimat terakhir untuk kamu ucapkan sebelum kamu di pancung kepala. Apa kata dia? Baik kalau saya menjadi korban karena saya mencuri 5 miliar, tapi sesungguhnya atasan saya yang sekarang tidak dihukum adalah 15 miliar dan 20 miliar. Saya akan tuntut dia di akhirat. Gemeteran semua enggak yang ada di situ kira-kira. Bos-bos yang licin ini. Dan Anda perlu ketahui bahwa yang cuma 5 miliar, 10 miliar ini masih kroco-kroco. Dan penegak hukum ini tahu sebetulnya siapa mafia gedenya di atas. Enggak mungkin enggak tahu. Jadi kalau ini terus-terus seperti ini, bisa-bisa ini ganti nih, bukan peci lagi. Hitam. Cuma kelihatan mata dikit. Lalu pakai kacamata hitam pula kerok. Ini bukan jaket putih lagi, udah jaket kulit hitam ke bawah. Kletok-tok. Out of the Law judulnya filmnya ini sudah. Tong, brum, begitu kira-kira. Pengen deh rasanya. Jadi dibutuhkan laki-laki yang judul filmnya Out of the Law. Keluarlah di gorong-gorong air gitu kan. Tor gitu. Ini kalau hukum sudah dipermainkan dan tidak ada lagi nakalan. Khawatirnya begitu. Jadi sebetulnya FPI itu cuma riak. Laskar-laskar itu cuma riak akibat rendahnya law enforcement itu. Baik, hari ini sudah belajar ilmu nakalan. Dan kedua, betapa pentingnya chip yang bernama takwa itu. Sebab ketakwaan itulah yang membuat kita mampu menyerap banyak hal. Dan mudah-mudahan ketakwaan pula yang mendatangkan Anda pada malam hari ini bisa berada di sini. Faja'alnaha dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan yang benar. Artinya, Allah menjadikan penduduk negeri ini sebagai peringatan disebabkan oleh pelanggaran mereka pada hari Sabtu. Yaitu kami hukum mereka dengan hukuman yang dapat dijadikan pelajaran dan peringatan bagi orang-orang pada saat itu dan bagi mereka yang datang kemudian, yakni dari segala negeri. Ibnu Abbas mengatakan, kami jadikan hukuman yang kami beri kepada mereka itu sebagai pelajaran bagi penduduk-penduduk negeri lain di sekitarnya. Maksud daripada faja'alnaha adalah peringatan bagi negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Wa mau'idatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran orang-orang yang bagi orang-orang yang bertakwa. Pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengatakan, yaitu orang-orang yang hidup setelah mereka, sehingga mereka menghindari dan menjauhkan diri dari murka Allah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-mau'idah adalah peringatan keras. Mau'idah di sini maksudnya adalah peringatan keras. Jadi makna ayat ini adalah, kami jadikan siksaan dan hukuman sebagai balasan atas pelanggaran mereka terhadap larangan-larangan Allah dan perbuatan mereka membuat berbagai tipu muslihat. Oleh karena itu, hendaklah orang yang bertakwa menjauhi tindakan seperti itu, agar hal yang sama tidak menimpa mereka. Akhwani wa akhwati fillah, memang sekarang law enforcement lemah. Orang-orang yang lemah akal semakin merajalela kan berbuat. Tapi apakah Allah lengah memberikan hukuman kepada mereka yang bermaksiat? Tidak. Orang-orang yang tetap saja berlaku seperti itu akan dikutuk juga oleh Allah jadi kerak betul. Cuma dalam bentuk yang maknawi. Mungkin wajahnya tidak seperti kerak, tapi buruk rupanya kalau orang tonton menjijikan seperti kalau udah ngeliat muka dia di TV itu. Enggak beda sama kalau kayak kita nonton The Animal Planet. Kelihatannya benar, tapi sesungguhnya dia enggak jauh beda sama babi. Seperti mereka yang dikutuk menjadi keturunan kera dan babi itu. Sedikit renungan. Muttaqin disebut secara khusus dalam frase nasihat bagi muttaqin, karena hanya mereka lah yang memetik manfaat dari nasihat dan peringatan. Allah berfirman, dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, maka berilah peringatan. Ini ayat 66. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ini satu paket. Jadi secara mauduin, tafsir 65 dengan 66. Sementara ayat 67 berdiri sendiri. Oke, saya kasih waktu dulu untuk diskusi. Silakan. Ya. Gimana mic-nya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya mengenai tentang nakalan tadi, Ustaz. Ya. Nah, sebagai generasi penerus bangsa ini, kita kan disebut bahwa setiap orang itu adalah pemimpin. Ya. Nah, nanti akan berkeluarga dan kemudian akan bermasyarakat. Nah, ya, apakah kita harus menciptakan efek nakalan itu mulai dari diri sendiri dan keluarga itu nanti pada saat kita sudah berkeluarga gitu. Jadi hukum-hukum Allah kita tegakkan benar-benar walaupun itu tidak ditegakkan oleh pemerintah gitu. Apakah boleh? Baik, bagus sekali. Jadi saya kira begini. Mulai sekarang jangan tunggu melihat kutukan dulu. Saya juga sering, semalam saya dapat inspirasi lagi. Saya dapat inspirasi, walaupun saya tidak harus jelas-jelas ya. Ya Allah, bahagia sekali menjadi dia ya. Begitu gampangnya bertakwa, begitu gampangnya berbuat taat. Jadi orang beriman itu digambarkan antara budak dengan orang merdeka. Ada pepatah dalam bahasa Jawa begini. Al-abdu yudrabu bil asa wal hurru yakfihi bil isyarah. Coba terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Budak itu harus dicambuk. Orang merdeka cukup dengan isyarat. dia langsung sadar. Jadi yang paling penting, kita harus menjadi pribadi yang selalu aktifkan kepekaan hati ini. Untuk selalu bisa menerima nasihat dari Al-Quran dan nasihat dari peristiwa-peristiwa. Usahakan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kita akan banyak dapat pengetahuan, akan dapat banyak peringatan, kita akan dapat banyak sekali warning di sekeliling kita. Kita menjadi orang yang peka, menjadi cepat untuk mengantisipasi segala sesuatu secara positif. Nah, berkaitan dengan kamu tadi, ya dari pribadi. Semenjak masih gadis seperti ini, kan gadisnya, ada yang udah gadis lagi. Ada yang masih gadis dan sudah gadis lagi misalnya. Juga dalam keluarga. Yang single lagi maksud saya. Jadi gini, memang kita harus bermula dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Makanya caranya mencari calon-calon yang juga punya tingkat kepekaan seperti itu. Dari sekarang. Dan harus berani amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma memang agak butuh effort ekstra untuk mendapatkan calon yang seperti itu. Jadi Anda harus cari di pengajian yang seperti itu. Yang di sini-sini ini maksud saya. Caranya di situ. Karena kalau dia mau datang ke sini berarti ada ketakwaan di situ. Cuma jangan langsung lirik kemudian tiba-tiba ini ada suaminya, ngecek dulu. Gak boleh langsung. Ada aturan main. Tanya dulu sama manajemen ini siapa namanya. Gak boleh langsung ya aturan mainnya ya. Gak sopan gitu, kurang. Tanya dulu. Kalau perlu klarifikasi ke ustadznya dulu. Ustadz kalau saya sama ini gimana gitu. Jangan menelikung di belakang, nanti saya gak tahu kemudian terjadi gimana gitu. Ya, udah? Lalu prosesnya yang baik. Kemudian berusaha membentuk lingkungan keluarga yang baik dari yang sekecil-kecilnya. Kadang saya juga malu sama teman-teman saya. Saya ini kadang-kadang suka agak kasar sama istri. Misalnya, saya kan seringkali pulang dari sini kan jam 12 malam. Sementara beberapa teman saya bilang, waduh ini gak nyunah kalau kita pulang jam sekian bangunkan istri, ini kan gak bener ini. Yes, kalau gue pulang malamnya tiap hari jam 12 malam. Tapi kan saya bikin aturan begini, yang bangun bukan istri saya gitu. Saya ketok pintu, yang bangun biasanya ya orang, ya pembantu di rumah lah yang bangun. Setelah itu saya lihat istri gitu kan. Tergantung situasi bangunin apa enggak itu biasanya. Tapi saya salut sama teman-teman saya gitu ya. Ustaz, kayaknya kalau saya pulang jam sekian, enggak nyunah. Udah, saya nginep di Akal aja gitu, di Tebet aja. Sebetulnya saya tersinggung. Harusnya gue gitu juga kali ya. Hah? Nyindir ya. Bagus banget gitu ya. Jadi, itu kan ada tingkat kepekaan yang baik kan. Kadang-kadang saya main pulang-pulang aja begitu. Ya, habis gimana lagi? Besok harus siap lagi, subuh dan seterusnya. Tapi dia juga begitu melakukan hal yang sama, betapa solehnya dia kan, dan betapa tidak solehnya saya. Gitu. Harus banyak mengambil pelajaran dari teman-teman yang lain. Ya, harus terbiasa seperti itu. Dan kemudian dalam dunia kerja nih hati-hati. Soal halal dan haram. Ya, soal halal dan haram. Ini juga mesti cerdas. Saya melihat kelebihan orang-orang di Bali itu kenapa gampang menerima agama. Karena setiap keluar rumah itu yang difikirkan sebelum cari makan apanya dulu. Halal atau kalau di Jakarta orang mau makan keluar kantor cari apa? Enak gak enak. Yang kedua? Murah gak murah. Yang ketiga? Baru sehat atau gak sehat. Nah, kalau di sana kita enggak. Keluar dari airport enggak sembarangan. Bahkan enggak semua warung Jawa. Kan ada istilah warung Jawa gitu ya. Kalau orang-orang yang sudah tinggal di Bali itu enggak semua orang Jawa juga halal. Karena bisa saja pasangannya bukan muslim. Atau si Jawanya juga bukan muslim. Mereka tuh sudah hafal seperti itu. Karena terbiasa setiap hari seperti itu. Bermula dari halal dan haram. Dan dari sekarang juga harus terlatih bahwa hidup ini memang untuk berjuang. Berjuang, berjuang di jalan Allah selalu. Nah, terutama kader-kader dakwah ini. Ya, kader-kader dakwah. Saran saya, jangan cari uang. Gitu kan kalau gak salah nasihat saya kemarin. Cari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan profesi, jangan terlalu cepat bangga lah. Presdir, gitu kan. Apalah namanya, jangan itulah yang dicari di dalam hidup ini. Apa yang harus kita cari di dalam hidup ini? Selain rahmat Allah di dalam kehidupan ini. Jodoh mah wajib lah. Apalagi kira-kira? Mencari kemuliaan-kemuliaan yang harus kita cari di dalam hidup ini. Jadi saya sendiri sering berpikir, ya Allah, ternyata banyak cara berpikir saya yang salah. Ternyata banyak sikap mental saya yang salah. Kita harus setiap hari merubah diri, meningkatkan kualitas diri, jangan nunggu training dulu, jangan. Setiap hari kita harus lakukan upaya-upaya perubahan. Misalnya, ya Rab, orang itu kan diukur kualitasnya dari pikirannya dan keyakinannya kan. Sistem nilai apa yang menjadi pegangan bagi hidupnya. Kadang-kadang sekarang cara hidup kita kalau ingin berubah nih yang bagus, cara berpikir mulia apa yang harus saya adopsi dalam cara berpikir saya. Sifat-sifat mulia apa yang harus saya jadikan sebagai sistem nilai di dalam hidup saya. Dan sistem-sistem apa yang jelek yang harus saya buang dari sekarang. Misalnya apa? Jangan terlalu cepat mempersepsikan seseorang hanya karena kamu lihat dari sisi fisiknya saja. Jangan terlalu cepat. Dan jangan terlalu cepat merespon sesuatu itu suka atau tidak suka itu dengan cara yang umumnya orang lakukan. Misalnya yang baik bagaimana Ustaz? Balaslah kejahatan dengan apa? Bukan dengan kebaikan, dengan yang lebih baik. Ya kan? Balaslah kejahatan itu dengan yang kebaikan yang lebih baik. Ketika kita melakukan, itu memang berat ya. Hanya orang-orang yang selalu merubah diri menjadi orang yang mulia, punya berpikir mulia, bersifat mulia, yang selalu berusaha untuk lakukan itu, sifat-sifat mulia di dalam dirinya. Itu yang harusnya kita lakukan dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan terhindar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi jangan nunggu training, jangan nunggu peristiwa, tetapi jadilah pribadi yang setiap hari baru. Anda punya banyak PR sebetulnya yang harus Anda kerjakan setiap hari. Kalau Anda baca itu misalnya kitab Tazkiyatun Nafs. Itu sederet sifat-sifat mulia yang harus kita hafalkan banyak kan? Banyak. Dan itu harus dibiasakan minimal 40 kali berulang-ulang. Misalnya sifat-sifat mulia apa dalam bahasa Tazkiyatun Nafs? Taubat, istighfar, apalagi ikhlas misalnya, sabar, apalagi. Kan banyak itu toh. Itu semua sifat-sifat mulia yang akan menjadikan kita orang bertakwa yang paripurna. Insya Allah. Tapi untuk bisa seperti itu, enggak bisa semuanya brek-brek-brek-brek gitu kan. Satu persatu kita belajar sabar judulnya hari ini. Dan itu kebiasaan-kebiasaan sabar kan banyak sekali. Yang masing-masing kebiasaan sabar ini harus kita ulang minimal 40 kali. Berulang-ulang. Terus kita lakukan itu setiap hari. Selain zikrullah. Baik, itu saya kira. Karena pertanyaan penting jadi saya agak panjang. Ada lagi? Kalau tidak ada saya mau masuk ke ayat setelahnya. Ada sedikit renungan tambahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan cara menghalalkan apa yang diharamkan Allah melalui tipu muslihat yang amat rendah." Ini menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi ini. Sebetulnya orang sekarang juga banyak yang seperti ini. Misalnya lihat, saya ini berdiri di sini dan Anda mau datang ke sini. Kalau Anda bertanya, Ustaz, apa sih yang Ustaz lakukan kok banyak orang datang mau belajar begini? Yang saya pikirkan adalah, ya Allah, ini kalau enggak mau capek dalam kerja ya. mudah-mudahan ilmu yang kuberikan ini memperberat timbangan amalku di akhirat kelak. Dan semoga Islam di Indonesia, itu aja dalam pikiran saya tiga, Allah, Rasulnya, dan Islam biasanya. Sementara saya ngobrol dengan trainer-trainer, kasihan capek sekali. Jadi dia mau bikin paket training, lihat tuh. Caranya gimana? Lihat dulu, dana si CSR di perusahaan mana itu. Jadi belum-belum bikin training atas nama agama, tapi yang dicari adalah duit. Dan orang terkenal ini kebetulan mengambil konsultan, konsultannya teman saya juga. Di bidang communication. Apa kepada dia? Dia minta, saya bisa bayar berapa ratus juta kepada Anda, tapi tolong pencitraan saya sebagai trainer, saya bukan ustadz gitu. Supaya saya bisa mendapatkan dana-dana korporasi gitu. Capek gak hidup begitu? Melakukan proses-proses. Ini dari sini. Lalu melangkah lagi. Berapa banyak, terutama kalau sudah akhir tahun, pegawai-pegawai yang pikirannya bikin proyek apa untuk menghabiskan anggaran di akhir? Jahat gak itu? Jadi banyak orang yang setiap hari perginya kelihatannya ke kantor, tapi bagaimana cara membocorkan dana? Begitu juga dana abadi umat itu, wah setiap pejabat itu menginginkan karena triliunan. Dana abadi umat keuntungan dari haji itu, banyak orang bikin proyek apa kira-kira. Kelihatannya mulia semua, tapi untuk membocorkan dana, itu untuk menjadi kepentingan bisnis dia. Terus saja dalam hidupnya setiap hari, akhirnya yang haram yang dia lakukan. Jadi ada banyak orang di dunia ini, keluar dari rumah, bekerja cuma untuk melakukan kejahatan, dan kejahatan sudah menjadi pekerjaan bagi dia, dan dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah kejahatan. Bertobatlah kalau Anda berada pada lingkungan seperti itu. Saya banyak menemukan konsultan-konsultan orang-orang pintar seperti itu. Cuma pada akhirnya untuk membantuin dia nyolong uang rakyat. Na'udzubillah, hindari itu. Baik, sekarang, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Ustaz, yaitu kaitan hari Sabtu dengan hari Jumat. Karena dalam hadis Nabi banyak menjelaskan tentang hikmah-hikmah atau keutamaan-keutamaan hari Jumat. Tentang hari kiamat, Nabi Adam, banyak kasus-kasus. Kemudian, apa dibalik atau hikmah atau rahasia-rahasia di balik hari Sabat ini, hari Sabtu ini, Ustaz? Ketiga, syariat itu diterapkan kepada Bani Israel. Sedangkan dalam konteks hadis Nabi itu bahwa penciptaan surga, neraka, dan akan terjadi hari kiamat, bahwa Allah tetapkan bahwa pada hari ini penyelamatan kepada nabi-nabi dari bencana, dari segala macam, dari musibah-musibah, atau kepada umat-umat tertentu pada hari Jumat. Kemudian pada hari Sabtu Allah kaitkan pada Yahudi ini untuk dikhususkan untuk ibadah kan. Sedangkan dalam konteks Islam hari Jumat idza nudiya lis-shalah Jumat fasau ila zikrillah wadharul bai, artinya masih ada kaitan pada hari Jumat itu, masih ada kaitan bahwa wadharul bai artinya dia. Jadi Anda minta supaya saya menjelaskan dari sisi Islamnya ya. Dari sisi Islam. Islamnya kena hikmah dibalik hari Sabtu itu ditetapkan hari sebagai hari ibadah bagi orang Yahudi. Kenapa enggak dikaitkan bahwa terus telah syariat Islam menjadi hari Jumat? Kenapa menjadi hari Jumat? Baik. Mungkin ada hikmah-hikmah dibalik itu. Wallahu alam bisawab, saya belum punya dalil secara syar'i kecuali ayat ini. Dan ayat ini sudah menjadi dalil bahwa memang hari Sabtu itu adalah hari yang Allah muliakan untuk Bani Israel. Itu dulu. Tetapi ciri khas daripada syariat Muhammad SAW adalah berbeda dalam beberapa ritualnya dalam beberapa hari rayanya sengaja Allah tetapkan harus berbeda dengan Bani Israel. Tentunya bukan berarti kemudian Allah hendak benturkan di sini. Tetapi sebagaimana dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis kepada Ka'bah untuk dilihat siapa yang sungguh-sungguh beriman kepada Muhammad SAW. Sebab kalau masih hari Sabtu atau kalau kiblat masih ke sana, ini kemungkinan besar akan terjadi campur aduk. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Syok Nabi Muhammad SAW ketika disuruh pindah dan tanpa alasan. Kecuali satu alasannya. Lina lama mayyit tabi'ur rasulah mimma yang qalib ala aqibai. Satu-satunya alasan dari Allah kenapa harus pindahkan kiblat. Bukankah Masjidil Aqsa itu juga adalah masjid yang Allah muliakan? Kenapa harus ke arah Ka'bah? Bukankah hari Sabtu juga hari yang Allah muliakan? Kenapa harus hari Jumat? Karakter daripada syariat umat Muhammad SAW dalam beberapa hal yang Allah tentukan, itu sengaja dibedakan bertentangan dengan orang Yahudi dan Bani Israel supaya umat Muhammad ini steril dari pencampur adukan. Wallahu a'lam bishawab, itu rasionalisasi dari yang saya dapat. Tapi hakikatnya Jumat Agung memang buat umat Islam, Sabtu Agung buat Bani, titik, itu jawabannya. Kiblat yang juga memperjumpakan mereka dengan Allah menghadap Baitul Maqdis. Kiblat juga yang memperjumpakan mereka dengan Allah dengan menghadap Ka'bah. Kesimpulannya, kalau bahasa umumnya, semua arah adalah milik Allah. Semua hari adalah hari Allah. Hakikatnya itu. Jelas, Pak? Saya nggak punya dalil lain yang agak-agak narsis, jadi mungkin masih dalam wilayah itu saja. Supaya terpisah. Semata-mata ada pemisahan. Dan kalau kita lihat dari tarikh tasyri atau maqasid syariah, semuanya begitu. Dari maqasid syariah, biasanya sekedar untuk membedakan. Walaupun dalam banyak hal, beberapa simbol kita sama dengan mereka. Oke, okay, jelas? Ya. Yeah. Kasih, Mike. Ini kelihatannya enggak bisa putus ini. A67 ini sama sampai 72 ini bersambung. Jadi mungkin nanti saya akan ceritakan secara sekilas saja. Kita akan baca dari A67 sampai A72 nanti kisahnya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya punya pertanyaan tadi yang masalah kenakalan gitu. Itu pertanyaan saya itu, adakah ayat lain atau dalil lain yang memberikan penjelasan adanya sebuah kriteria pelanggaran seperti apa sehingga Allah itu akan memberikan nakalan kepada kepada umatnya gitu. Adakah kriterianya pelanggaran jenis apa sehingga sampai nanti bisa menimbulkan nakalan? Dan yang kedua, tadi kan Ustaz sudah menjelaskan kalau pelanggaran-pelanggaran di saat ini, untuk saat ini kan itu dianalogikan. Mungkin tidak langsung jadi kera, tapi kelakuannya atau apa. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa ya saat nakalan Allah itu tidak muncul atau tidak, bukan tidak muncul ya. Ya, itulah yang ada di benak pertanyaan saya, tidak ada nakalan di saat ini gitu. Tidak ada nakalan saat apa? Maksudnya di zaman sekarang ini, nakalan yang artinya maksud saya itu adalah yang berbentuk wujud real. Seperti dulu. Iya gitu. Mengapa? Apakah dari faktor jenis pelanggaran itu sendiri atau faktor kitanya sendiri gitu, Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba-coba cari ya ayat-ayat yang mirip dengan ini untuk kemudian kita coba simpulkan di surah An-Nazi'at ayat 25. An-Nazi'at ayat 25. Apa arti kata nakal di sini? Uh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَخَذَهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Jadi sama-sama kita pahami dulu tadi pengertian kata nakal. Nakalan. Yuk kita ulangi dulu definisinya. Kata nakalan terbentuk dari kalimat nakala yang akar maknanya adalah lemah dan tidak berdaya. Darinya terambil kata nakal yang berarti tali kekang, ikatan. Ia disebut demikian karena mencegah binatang untuk lepas kendali. Bentuk jamaknya adalah angkalan. Dalam surat Muzammil nanti kita lihat 73:12. Kata nakalan dalam ayat sedang ditafsirkan ini maksudnya adalah hukuman yang mencegah pelakunya dan orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. Ini kalau ini kan perbuatannya melanggar hari Sabtu. Ya, kita lihat di ayat lain kenapa nakalal akhirah wal ula. Ini kasusnya kalau kita lihat misalnya Nabi Musa dan Fir'aun. Kita lihat Nabi Musa dan Fir'aun ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innadahu rabbuhu bilwadil muqaddas tuwa. Pada perjalanan pulang dari Madian menuju Mesir, setelah Nabi Musa diangkat menjadi nabi, tiba-tiba Tuhannya memanggilnya di lembah suci. Di lembah yang bernama Tua. Ayya Musa, kaget Musa. Gelap. Malam seperti ini, anaknya, istrinya suruh tunggu di sana. Dia pikir ada api, bisa untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba ada suara memanggil namanya. Kira-kira kalau Anda seperti itu, kaget gak kira-kira suaranya? Hanya ada cahaya di balik bukit di sebuah pohon gitu. Kagetlah Musa. Lalu dapat titahlah kisahnya. Idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi setelah diberikan mukjizat, peristiwanya ini singkat ditafsirkan di ayat lain, Nabi Musa diberikan misi pergi menghadap Fir'aun. Langsung berani enggak pada saat itu Musa? Enggak. Akhirnya di situ Nabi Musa melakukan nepotisme yang dibenarkan. Oke, aku mau Tuhan, tapi tolong jadikan kakakku Harun. Karena dia afsahu lisanan minni. Komunikasinya lebih bagus daripada aku. Aku temperamen rada-rada sedikit gugup pula nanti. Padahal aku juga wanted bagi Fir'aun. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزَكَّى. Misi apa yang pertama kali Allah tugaskan kepada Musa setelah dia menjadi nabi pertama kali adalah membebaskan. Jadi misi kemanusiaan, pembebasan manusia dari perbudakan. Itu kan misi kenabian Nabi Musa. Tetapi untuk merealisasikan misinya itu program kerja pertama apa yang harus dilakukan? Pembebasan manusia dari perbudakan manusia di sini diperintahkan dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ini Nabi Musa menghadap Fir'aun, adakah keinginan? Sebab kalau ada, baru saya akan ceritakan kepada kamu firman-firman Tuhan yang bisa menyucikan hatimu. Ini strategi dakwah ini. Jadi terhadap mad'u, kita harus bantu dia dulu. Jangan ujuk-ujuk pulang ngaji, marah-marah. Lu tuh ya, gak berjilbab masuk neraka lu. Kata temannya, muka lu udah kayak neraka deh kayaknya. Orang-orang berdakwah itu harus bantu mad'unya. Orang yang didakwah itu bantu format dulu. Supaya dia bisa menerima kebenaran datang sama dia. Ini kejadian kemarin. Ini kejadian. Saya diundang acara barbecue di Bali. Gitu kan. Nah, ada anak kiai yang dulunya bandel. Jadi bayangkan kiai besar, ternama, punya anak model. Yang buka sekolah modeling pula. Gitu. Ini si ayah, coba bayangkan punya anak nakal, menantunya bandel. Komplit gak kira-kira? Tapi karena si ayah ini bijak gitu ya. Ketika setiap ditegur sama teman-temannya, kamu gimana sih kiai tapi punya anak sekolahnya modeling? Ya, ada apa dengan kamu? Itu menantu kamu juga bandel, enggak sholat. Sampai pada akhirnya dia punya argumen. Ya wajarlah karena mungkin saya kiai, jadi saya diuji dan Allah tahu saya mampu, jadi ya harus menerima ini gitu. Diplomasinya bagus kan. Tapi akhirnya alhamdulillah anaknya tobat. Dan cara dia mendidik menantunya pun gak disuruh sholat dulu. Disuruh pergi haji dulu. Dan di satu kamarnya dengan orang-orang tua semua yang sepuh-sepuh yang sudah dikondisikan. Cuci menantu gue nanti di sana. Alhamdulillah. Pulang kemudian baik-baik dan bergabung dengan Ar-Rahman gitu kan. Sering saya tugasin di organizer. Tadinya memang agak gengsi, malu, dan seterusnya. Sekarang sudah bikin organisasi baru yang namanya Bali Hijabers Community. Walaupun masih gaul gitulah. Pelintir-pelintirnya biarin aja dulu. Pada malam hari itu, sang tuan rumah sebetulnya cantik. Mengundang saya barbecue. Tapi sufur, jadi terbuka semua gitu. Ini sudah bagus lah, udah panjang, ini juga udah panjang gitu kan. Gimana ya caranya? Kalau langsung marahin, sebab dia ngelihat saya aja udah nunduk terus kalau ngelihat saya gitu. Ketahuan gitu, sebagai bawahnya juga nunduk. Saya panggil si Jabers ini. Dia itu sebetulnya cakep banget sih. Apalagi kalau pakai jilbab, itu kayak orang Suriah, itu bisa jadi model lu deh kayaknya. Kepada si Hijabers Community ini. Sekarang coba, kalau kamu bisa jilbabin dia, berarti sukses kamu. Saya pengen tahu bagaimana pendekatannya gitu kan. Ya alhamdulillah pada malam hari itu akhirnya mau pakai jilbab. Kalau nanti dilepas lagi bukan urusan gue lah. Pada akhirnya itu kan Allah ya. Tapi malam hari itu dia mau menerima. Jadi dikondisikan dulu. Oke? Dikondisikan, jangan langsung to the point. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fir'aun, kalau kamu mau menyucikan dirimu, kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Wow, ini dakwah kepada penguasa harus begini. Dan ini pernah saya praktekkan. Jadi Anda mau apa? Kata dia begitu kan. Saya mau kamu jadi orang baik. Gitu. Cuma saya agak emosi juga pada hari itu di ruangannya. Tapi akhirnya dia merendah juga. Karena kita juga gak konyol gitu. Jadi kepada penguasa harus begitu cara dakwanya. Bagaimana menundukkan hatinya agar dia punya rasa takut. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tapi apa yang terjadi? Ini sebabnya nakalan. Nah, kalau Anda bertanya, apa kriterianya sampai turun azab yang sifatnya nakalan? Fakazzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Fahasyara fanada. Dia pun mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Lalu berkata kepada kaumnya, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Di sinilah kenal dia. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ya sudah, dijadikanlah Fir'aun ini sampel nakalan untuk di dunia dan sampel nakalan untuk akhirat. Sehingga Fir'aun setelahnya harus menjadikan ini sebagai pelajaran. Jadi di sini kasusnya berarti memang yang berat-berat itu nakalan itu. Jadi yang pertama berkaitan dengan ibadah, yang kedua berkaitan dengan kesombongan. Kita lihat sekarang surah 73 ya. Ayat berapa tadi? Ayat 12. Apa saja yang menjadi kriteria? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ladaina ankalan wajahima. Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat. Nakalannya di sini. Jadi seperti tadi maknanya sejalan. Jadi ikatan. Ikatan yang mengekang itu. Kalau kita lihat ceritanya, ini berarti dari sebelumnya. Ini di dalam surah Muzzammil ada perintah panjang kepada Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang berselimut ya. Di sini kelihatannya wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalilan. Wadarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Lihat kriteria azab yang bersifat nakalan diturunkan karena apa menurut ayat ini? Jadi Anda yang jawab ya. Saya baca terjemahannya. Dan biarkanlah aku saja, kata Allah, yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu. Orang-orang yang mempunyai kemewahan. Dan beritanggulah mereka barang sebentar saja. Jadi ceritanya, Nabi Muhammad SAW itu diperingatkan oleh Allah sebagai seorang pendakwah. Karena biasanya dalam dakwah itu, musuh besarnya itu petinggi. Petinggi itu ada dua. Penguasa atau orang kaya, orang mewah. Ini yang paling susah memang. Diajak. Susah. Nah, kalau kelas-kelas. Ini juga orang-orang mewah gitu. Orang-orang kaya Anda nih gak mau ngaji kecuali yang ber-AC gitu. Memang makanya harus dikasih tempat. Nah, kalau enggak orang-orang Anda nih paling ngelawan biasanya. Jadi ada lagi yang lebih tinggi. Ada yang lagi lebih tinggi. Ini soal strategi dakwah kepada al-mala'ul a'la. Kepada para petinggi. Tapi nanti biasanya selalu saja dalam dakwah itu yang menjadi penentang keras kita biasanya dua tuh orang petinggi-petinggi itu. Biasanya pejabat atau orang kaya. Ketika mereka melakukan praktik yang namanya mendustakan. Mendustakan dakwah yang dibawa. Maka pada mereka turun angkalan. Bukan nakalan tapi jamak. Angkalan. Jadi menurut Anda kira-kira kenapa azab nakalan diturunkan? Karena mereka mendustakan dakwah yang dibawa oleh Nabi yang Muzzammil itu. Yang berselimut itu. Baik, jelas ya. Itu beberapa kriteria. Kapan nakalan itu diturunkan. Jadi kelihatannya di sini berkaitan dengan apa semua itu dari tiga ayat yang kita bahas ini. Hari Sabat, kasusnya. Yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, orang yang menentang dakwah Muhammad SAW maka diturunkan. Di sebuah negeri, di masyarakat, orang yang menolak dakwah Muhammad SAW akan didatangkan angkalan. Jelas ya? Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjadi orang-orang yang menyeru agama hamba-hamba Allah kepada agama Muhammad SAW. Pertanyaan keduanya tadi apa? Sebetulnya nakalan itu ada sekarang. Di setiap zaman, di setiap era selalu ada nakalan. Cuma bentuknya yang tidak sama persis. Tapi substansinya sama. Substansinya sama. Bencana-bencana yang ditimpakan. Oke, pertanyaan saya. Apa nakalannya yang menimpa Bani Israel tadi? Dikutuk menjadi apa nakalannya untuk Fir'aun dan pengikutnya? Ditenggelamkan di laut. Apa nakalannya orang yang mendustakan Muhammad? Apa nasibnya orang Quraisy itu? Halo? Halo? Apa yang Allah timpakan kepada kaum Quraisy yang menentang Muhammad? Nakalannya yang mana? Ya mereka dikalahkan, mereka direndahkan, mereka dihinakan. Lihat dari perang Badar, ya, di perang Uhud, di perang Khandaq, di Khaybar. Tapi khususnya untuk orang Quraisy itu adalah Fathu Makkah terutama itu. Ya, kasus Fathu Makkah itu. Ketika Abu Jahal lari tunggang langgang akhirnya dibunuh oleh kaumnya sendiri. Dan semuanya tunduk, Nabi Muhammad datang tanpa senjata. Dan semua tiba-tiba dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang orang Quraisy diberikan kelebihan tersendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga azabnya tidak terlalu hina seperti Bani Israel. Karena diam-diam rupanya sebagian besar kaum Quraisy itu merindukan kedatangan Muhammad yang sudah jaya di Madinah, cepat kembali Muhammad ke Mekah lagi. Diam-diam. Tapi karena mereka takut kepada petinggi-petingginya ini, petinggi-petingginya ini akhirnya dibunuh oleh rakyatnya. Seperti yang sekarang misalnya. Apa yang terjadi di Arab Spring ini? Fir'aun-Fir'aun zaman sekarang. Itu nakalan. Tetapi Bashar Assad masih nakal. Karena dia merasa masih punya backup kan? Ada Iran, Rusia, Cina. Anda sudah tahu berapa yang dibantai sekarang di Syria? Memang angkanya juga masih belum jelas. Yang dirilis sekitar 29 ribu. Yang terbunuh dari rakyatnya itu. Dan sudah 18 bulan sampai sekarang. Tapi masih banyak yang tidak terdata. Ini kasus Syria, kita harus melihatnya dengan peta zaman. Ini anggota dewan pun sampai sekarang bingung harus bagaimana. Umat Islam itu masih pada bingung karena ya orang-orang Islam yang gak sadar ini, gak baca Quran, gak baca hadis ini, masih melihat katanya ini konflik antara pemerintah dengan teroris. Itu yang pro-Syiah biasanya begitu omongannya. Seperti itu. Sehingga Mercy yang biasanya rajin bantuan kemanusiaan, dia gak mau ke Suriah. Dia gak mau ke Syria. Nah, Anda tanya sama dia. Saya gak mau berasumsi. Kenapa tidak mau? Dan banyak juga orang-orang di Indonesia ini yang tertipu. Yang kedua, kenapa gak berani bantu Syria? Negara-negara ini takut. Karena akan berhadapan dengan Rusia, Cina yang lagi kuat-kuatnya di dunia. Yang bergabung sama Iran gitu. Walaupun Turki, Saudi, Qatar, Kuwait itu sebetulnya sudah bantu. Sudah bantu. Untuk masyarakat yang Sunni. Tapi mereka dituduh teroris. Di PBB pun terpecah. Terpecah. Ini fitnah akhir zaman. Pada masa ini hanya orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang gak akan disesatkan. Ini zaman Armageddon sekarang ini. Ini zaman akhir zaman di mana peperangan antara penyembah Tuhan dengan penyembah setan masih di alam pikiran sekarang ini pertarungannya. Tinggal tunggu kopi daratnya nanti. Tinggal tunggu kopi daratnya. Saya tadi ngumpul juga sama tokoh-tokoh, lalu tiba-tiba lari ke Syiah, semua pada teriak, teman-teman di PKS. Wah, nanti kalau urusan Syiah, Ustadz Bakhtiar aja udah. Setelah saya ceritakan apa yang terjadi di Indonesia soal perkembangannya, kalau Anda masih main-main, silakan. Coba belajar dulu apa yang terjadi di Irak, belajar apa yang terjadi sekarang di Syria, coba belajar apa yang terjadi di Bahrain, lihat apa yang terjadi di Saudi, lihat apa yang terjadi di Yaman, lihat apa yang terjadi di Saudi. Kalau Anda masih terus berkacamata pluralisme, mau dibohongin terus dengan pendekatan liberalisme, tunggu. Allahumma syahat, ya Allah, yang penting aku sudah beberkan kepada umat, walau leherku katanya sudah, ini sudah diancam-ancam. Yang penting kita sudah sampaikan. Tapi sekarang akan diadakan yang namanya konferensi takrib terbesar se-ASEAN. Itu akan dilaksanakan di Makassar, di Universitas Makassar, Universitas Islam Makassar. Di UMI. Padahal itu pusatnya As-Sunni. Dan semua pendekatan profesor doktornya ini karena masih ya toleransi, cuma perbedaan mazhab. Tunggu tanggal mainnya. Baik. Angkalan. Jadi sebetulnya sudah banyak contoh-contohnya. Sekarang ini sudah banyak contoh-contohnya. Cuma mungkin Anda belum bisa menangkapnya. Jadi kalau terjadi misalnya tanah longsor, sekian satu kampung dibebasin sama Allah begitu, itu pasti agak mirip dengan umat masa lalu. Kalau ada yang tiba-tiba umat Muhammad itu secara massal ditimpa bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya ada yang ditenggelamkan di laut, ada yang dihujankan hujan batu dari langit, seperti umat-umat masa lalu, itu menjadi template. Misalnya, azab yang menimpa kaum Lut, bentuknya apa? Kaum Lut, di negeri Sodom, dihujani batu, lalu dibalik permukaan tanah menjadi dasar. Dan sekarang mereka berada di laut mati yang paling dasar itu. Dan ada umat-umat sekarang yang perilakunya seperti kaum Lut. Jadi kalau sudah membenarkan misalnya LGBT, keren gak istilahnya? Lesbianisme, gay, dan transseksual, transgender. Nah, itu yang sekarang, kalau gak salah hari ini nih ditentukannya anggota Komnas HAM. Si Dede yang biseks itu. Juga sudah dimasukkan sebagai salah satu calon. Dan salah satu tokoh persaudaraan antar umat di MUI itu orang Syiah di dalamnya. Doktor itu. Umatnya enggak tahu-tahuan, pokoknya yang baik-baik aja yang keluarnya. Di MUI pusat. Jadi mereka masuk ke mana-mana. Ya. Udah jam 10. Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berdoalah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran. Tadi saya sarankan untuk baca surah Al-Kahfi sebelum masuk. Jadi cara bacanya nanti minggu depan Ustaz Usman bacanya bil hadr. Jadi kan ada mujawwad, cepat dikit namanya murattal, di atas murattal namanya bil hadr. Ya. Jadi nanti sebelum mulai kelas itu biasanya 20 menit kalau bacanya agak cepat. Kalau tadi kan pembukaan dengan penutup. Nah, orang-orang yang membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi di malam Jumat akan dilindungi dari dajjal, tipu-tipu dajjal sekarang. Ya, dari TV, dari informasi, dari jurnalistik, jurnalistik sesat, Anda insya Allah dilindungi. Ini kan Anda sudah lihat kan kabut, kabut gelap kehidupan ini kan? Ya, makanya kalau enggak hafal 10 ayat-ayat kursi Al-Kahfi, makanya jangan cuma yasinan, saran saya Al-Kahfian. Dibudayakan lagi itu, orang taunya kasihan cuma yasinan doang. Kalau perlu tambah Al-Mulukan. Ya, ini semua yang dianjurkan. Jangan cuma yasinan doang, ditambah lagi Al-Waqihahan. Ar-Rahmanan. Anda harus bawa budaya itu. Jangan terpaku dengan cara yang tidak kreatif. Nah, orang-orang yang membaca 10 ayat dari Ayatul Kursi, baik dari permukaan, ya Alhamdulillah, maupun yang akhir atau di tengahnya, pokoknya 10 ayat, maka dilindungi dari fitnah dajjal. Anda selamat itu. Insya Allah. Tapi, kalau mau baca penuh, diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, maka 2 Jumat Anda akan mendapatkan cahaya. Artinya apa? Jadi saya memang sekarang lagi mendalami juga ada buku namanya Al-Awasim Minal Fitan Fi Suratil Kahf. Benteng-benteng yang membuat kita selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman dengan membaca surah Al-Kahf. Banyak fitnah sekarang ini. MUI itu udah bagus kalau menurut saya, tapi ada fitnah di dalamnya. Jadi saya kata-kata di ketua apa persaudaraan umat atau apa namanya, itu menjadi itu. Kemudian sekarang ketua LDII menjadi Amirul Hajj. Gitu, jadi pemimpin-pemimpin ormas bekerja sama dengan kafir, membodohkan umatnya. dengan itu Anda selamat dari fitnah itu. Dan dari kebohongan-kebohongan publik. Jangan pernah percaya yang di media itu, semua itu opini yang sedang dibentuk. Hah? Harus tahu isu apa nih yang dia mainkan. Oh sekarang dia lagi main ini nih. Nanti isu apa lagi? Cuma isu aja. Ini sebetulnya peperangan zaman sekarang itu masalah manajemen isu. Anda harus lihat itu, tetapi kita harus punya arus informasi sendiri. Saya hanya mau menerima informasi seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Apa dari mana kita mendapatkan informasi? Dari orang-orang beriman. Hati-hati kalau dapat informasi dari orang-orang fasik. Harus dicek dan diricek kembali. Dan kalau perlu berulang-ulang diceknya. Anda nggak akan bisa selamat dengan semua kabut kebohongan ini. Kecuali orang-orang yang membaca surah Al-Kahfi penuh. Di hari Jumat, mulai malam Jumat dia baca. Misalnya nggak selesai, diterusin sampai besok. 2 minggu dia dapat cahaya. 2 Jumat. Digambarkan dalam hadis itu. Artinya terang semua di depan matanya. Dia bisa terlindungi dari berbagai macam fitnah. Orang yang takut dengan ancaman sehebat apapun, kalau dia malam itu membaca surah Yasin, gak harus malam Jumat. Insya Allah kekuatan apapun tidak bisa menembus dia. Kalau sambil difahami. Oke? Okay? Jadi jangan cuma Yasinan, tapi Al-Kahfian terus, Al-Mulukan terus, Al-Waqiahan terus, Ar-Rahmanan terus, mulai lagi Al-Baqarahan lagi terus. Sudah semakin kaya sekarang budayanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Janji ya, nanti sampai rumah baca.